بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله تعالى berfirman yang artinya, dan seandainya engkau melihat tatkala orang-orang yang zalim berada di dalam sakaratul maut dan para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka seraya mengatakan, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, pada hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang hina disebabkan kalian mengatakan tentang Allah tanpa hak dan kalian sombong terhadap ayat-ayatnya. Wa qala ta'ala walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan seandainya engkau melihat tatkala para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka dan dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir tersebut, rasakanlah siksaan yang membakar. Anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu qala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansari fantahayna ilal qabri walamma yulhad. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri pemakaman jenazah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Lalu sampailah kami ke makam dan ternyata makam belum digali. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina tayra. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau. dan seakan-akan di atas kepala-kepala kami terdapat burung-burung. Karena begitu tenangnya, Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat tatkala itu. Wa fi yadihi 'udun yamkutu fil ardi, dan di tangan Rasul alaihi salatu wassalam terdapat sebuah ranting yang beliau membuat garis di tanah. Farafa'a ra'sahu, lalu beliau alaihi salatu wassalam mengangkat kepala beliau. Faqala, lalu berkata, Ista'idhu billahi min azabil qabri, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Marrataini au thalasan, dua atau tiga kali. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuhi ka'anna wujuhahu musyamsu. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan menghadap ke akhirat, yaitu menjelang kematiannya, turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang putih wajah-wajah mereka, seakan-akan wajah-wajah mereka adalah matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannati, pada mereka terdapat sebuah kain kafan dari kain-kain kafan surga. Wahanutun min hunutil jannati, wahanutun min hanutil jannati, dan pada mereka terdapat minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basari, hingga duduklah para malaikat tersebut sejauh mata memandang dari hamba yang beriman tersebut. Thumma yaji'u malakul mauti alaihi salamu, kemudian datanglah malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, hingga duduklah malaikat maut di sisi kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsut tayyibatu ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Lalu malaikat maut pun berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan keridhaan darinya. Qala fatakhruju tasilu كما تسيل القطرة من في السقاء. Maka keluarlah ruh hamba yang beriman tersebut dengan mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari mulut bejana. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut pun mengambil ruh tersebut. Fa'idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfat ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalikal hanuti. Kemudian tatkala malaikat maut tersebut telah mengambil ruh hamba yang beriman tersebut, maka para malaikat tidak membiarkan ruh tersebut berada di tangan malaikat maut sekejap mata, hingga mereka, para malaikat tersebut, mengambil ruh hamba yang beriman tersebut, lalu meletakkannya di kain kafan tersebut dan di minyak wangi tersebut. Wa yakhruju minha ka atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Dan keluarlah dari ruh tersebut seperti bau minyak wangi yang paling wangi yang didapati di muka bumi. Qala fayas'aduna biha, lalu para malaikat tersebut pun membawa naik ruh tersebut. Fala yamurruna, ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadar ruhu tayyibu. Lalu tidaklah para malaikat tersebut melewati dengan membawa ruh tersebut sekelompok dari kalangan para malaikat, melainkan para malaikat yang dilewati tersebut mengatakan, siapakah ruh yang baik ini? Fayaquluna fulanu bnu fulanin. Lalu mereka, para malaikat yang membawa ruh tersebut, mengatakan, fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Para malaikat tersebut menyebutnya dengan namanya yang terbaik yang dahulu mereka manusia menyebutnya di dunia dengan nama tersebut. Hatta yantahu biha ila sama'id dunia, hingga sampailah para malaikat dengan ruh tersebut ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, lalu mereka, para malaikat, meminta untuk dibukakan pintu langit untuk ruh tersebut. Fayuftahu lahum, lalu dibukakanlah pintu langit untuk mereka. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Maka mengikuti ruh tersebut dalam rangka memuliakannya dari setiap lapis langit, para malaikat yang didekatkan di langit tersebut sampai ke langit yang berikutnya, hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ati, hingga sampailah ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyina wa'iduhu ilal ardi. Tulislah kitab catatan amalan hambaku di illiyin, dan kembalikanlah ia ke bumi. Fa inni minha khalaqatuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya aku menciptakan mereka dari bumi, yaitu dari tanah, dan kepadanyalah aku mengembalikan mereka, dan darinyalah, dari bumi, aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lainnya. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu dikembalikanlah ruh hamba yang beriman tersebut ke jasadnya. Fayatihi malakani, lalu datanglah kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, lalu kedua malaikat tersebut pun mendudukkannya. Fayaqulanilahu, lalu kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Fayaqulu rabbiyallahu, maka dia mengatakan, rabbku adalah Allah. Fayaqulanilahu madinuka, lalu kedua malaikat tersebut kembali berkata kepadanya, apa agamamu? Fayaqulu dinil islamu, lalu hamba yang beriman tersebut mengatakan, agamaku adalah Islam. Fayaqulanilahu, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, lalu kedua malaikat tersebut berkata kembali kepadanya, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Faqul fayaqulu huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengatakan, beliau adalah utusan Allah. Fayaqulanilahu, wa ma'allamaka, lalu kedua malaikat tersebut berkata kembali kepadanya, apa yang membuatmu mengetahuinya? Fayaqulu, qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa saddaqtu. Hamba yang beriman tersebut mengatakan, aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya. Fayunadi munadin fis samai, lalu ada penyeru yang menyeru di langit, an sadaqa abdi, hambaku telah berkata jujur. Fa afrisuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannati. Bentangkanlah untuknya permadani dari surga, kenakanlah kepadanya pakaian dari surga, dan bukakan untuknya sebuah pintu menuju surga. Qala fayatihi min ruhiha, fayatihi min lauhiha wa tibiha, lalu datanglah kepadanya sebagian dari angin surga dan harum wanginya. Fayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, lalu dilapangkanlah untuknya kuburannya sejauh matanya memandang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi, fayaqulu abshir billadhi yasurruka, hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu. Dan datanglah kepadanya seorang lelaki yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, bergembiralah dengan perkara yang menyenangkanmu. Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu man anta, fawajhukal wajhu yaji'u bil khairi. Lalu hamba yang beriman tersebut berkata kepada lelaki tersebut, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salihu. Lalu laki-laki tersebut berkata, aku adalah amal salihmu. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Lalu hamba yang beriman tersebut pun berkata, wahai Rabbku, segera tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman, yang diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, dan diberi kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu wa barakallahu fikum.